Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana di malam hari ini yang merupakan malam 21 daripada bulan Syaban, kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia ini, bersama-sama duduk dalam rangka untuk mengkaji, mempelajari urusan agama kita. Terlebih lagi dikala kita akan menghadapi sebuah bulan yang agung, bulan yang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin, terlebih khusus orang-orang yang soleh, untuk mereka bisa mendulang berbagai macam kebaikan dan pahala yang Allah janjikan, yang Allah menjadikan bulan tersebut merupakan bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang sahih, yang beliau menyatakan, idza kana awwalul lailah min Ramadan, apabila telah masuk malam pertama bulan Ramadan, maka futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar, dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Kemudian barakallahu fikum wa sufidatis syayatin, dan akan dibelenggulah para syaitan-syaitan, dibelenggu syaitan-syaitan di bulan Ramadan. yang dalam bab ini ada beberapa tafsiran dari para ulama. Yani qila annal ladhi sufidat maradatul syayatin, yang dibelenggu hanyalah tokoh-tokoh besar dari kalangan syaitan-syaitan. Yang kedua adalah dibelenggu seluruh syaitan-syaitan tersebut dari kalangan jin. Namun kemaksiatan bukan berarti tidak ada, karena pendorong maksiat kadangkala adalah tabiat, memang sudah sifat pembawaan manusia yang disifatkan Allah zaluman jahula, dan kadangkala memang dorongan-dorongan syahwat yang ada pada dirinya. Maka di bulan Ramadan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, fayunadi munadin, maka menyerulah orang yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, majulah engkau untuk melakukan kebaikan. Wa ya baghiyal syarr, wahai orang yang dia menginginkan kejelekan, kejahatan, aqsir, maka tahanlah engkau dari melakukan kejelekan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, di mana kaum muslimin dimudahkan melakukan bentuk amalan soleh di dalamnya, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka dari itu salafuna soleh, pendahulu kita orang-orang soleh, selalu berharap kepada Allah untuk bisa dimasukkan ke dalam bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita ketahui dalam pertemuan yang telah lalu tentang bagaimana kita mengetahui masuknya bulan Ramadan, di mana seorang akan mengetahui awal malam bulan Ramadan adalah dengan salah satu dari dua cara. Pengetahuan penentuan awal bulan Ramadan adalah dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama adalah ru'yatu hilali Ramadan, terlihat nampak hilal bulan sabit bulan Ramadan. Kalau itu sudah nampak setelah tanggal 29 Sya'ban, maka di menjelang matahari terbenam, orang-orang taro al hilal berusaha melihat hilal. Maka di sini barakallahu fikum, kababila nampak berarti telah nampak hilal bulan Ramadan. Atau yang kedua adalah dengan ikmal syahr salasina yauman, menyempurnakan bulan Syaban menjadi 30 hari. Hitungan 30 hari. Sehingga kata para ulama, kalau sudah bulan Syaban 30 hari, besok dilihat kok tidak lagi nampak hilal, maka wajib setelahnya tetap tanggal 1 Ramadan. Kenapa? Dikarenakan bulan Hijriah tidaklah lebih dari 30 hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah cara penetapan bulan Ramadan, di mana sangat dianjurkan dan disyaratkan oleh para ulama demi kemaslahatan kaum muslimin min haitsul ijtima'iyah, dari sisi persatuan dan juga keselarasan mereka, adalah agar mereka mengikuti keputusan para penguasanya. Maka setelah tahu ini adalah bulan Ramadan, maka di malam hari ini kita akan membahas, mempelajari mengenai amalan-amalan yang disyariatkan dan ditekankan untuk dilakukan di bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikala bulan Ramadan merupakan bulan yang dilipat gandakan di dalamnya kebaikan, dan ditekankan di dalamnya ancaman atas orang-orang yang berbuat maksiat. Maka secara global, di bulan Ramadan dianjurkan untuk kita melakukan segala bentuk kebaikan yang kita mampu. Dan sangat ditekankan untuk kita menjauhi segala bentuk perbuatan kejahatan dan kemaksiatan. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita fa'arullaha fi min anfusikum fihi khaira. Maka perlihatkanlah kepada Allah dari diri-diri kalian di dalam bulan Ramadan tersebut kebaikan-kebaikan. Dan dalam riwayat hadis sebelumnya, menyerulah orang yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang mencari kebaikan, bersegeralah, majulah engkau lakukan kebaikan. Waya baghiya syar aqsir, wahai orang yang menginginkan kejahatan, kemaksiatan, berhentilah. Maka ini konsep global di dalam bulan Ramadan. Namun di sana barakallahu fikum ada beberapa amalan yang sangat ditekankan, yang sebagiannya adalah wajib dan sebagiannya adalah sunnah muakkadah untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Maka di antara amalan yang hendaknya dilakukan di bulan Ramadan, setelah kita masuk awal mula bulan Ramadan, diterangkan para ulama ada beberapa. Yang pertama adalah siyamu syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Untuk siam. Yang kedua, qiyamul laili Ramadan. Yang kedua adalah untuk kita melakukan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih, ataupun membaca Al-Quran, ataupun yang lainnya. Yang ketiga adalah tilawatul Quran wa mudarosatuhu, membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Dan yang ketiga disebutkan oleh para ulama diantaranya adalah iksarud du'a fi nahari Ramadan au fi layaliha. Maka memperbanyak doa baik di siang hari daripada bulan Ramadan ataupun di malam-malam harinya. Dan berikutnya, termasuk perkara yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah sedekah. Adalah kita banyak-banyak melakukan sedekah. Dan termasuk yang dilakukan di bulan Ramadan adalah taftirus sha'im, memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa. Berpuasa, kita memberikan jamuan makanan buka untuk orang yang berpuasa. Nah, dan demikian pula diwajibkan atas kita adalah kaffu anil ma'siyah, adalah untuk kita menahan diri kita dari perbuatan maksiat. Menahan diri-diri kita dari berbuat maksiat. Ini diantara hal-hal yang dilakukan di bulan Ramadan. Demikian pula al-i'tikaf fil ashril awakhir min Ramadan. I'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara global, segala bentuk kebaikan adalah sangat dianjurkan untuk ditingkatkan di bulan Ramadan. dan segala bentuk kejelekan adalah untuk dihentikan di dalam bulan Ramadan. Maka demikian pula amalan-amalan yang tadi akan dirinci satu persatu hukum dan pendalilannya. Di antara amalan yang hendaknya dilakukan di bulan Ramadan adalah siyam nahari Ramadan. Berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Dan kemarin telah kita ambil definisi siyam Ramadan. Yaitu apa definisinya? Al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil muftirat ma'aniyah min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ta'abudan lillahi ta'ala. Yani menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, berupa makan, minum, dan seluruh yang bisa membatalkannya, bersama adanya niat dimulai terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbenam matahari sebagai bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini puasa. Apakah roh daripada puasa tersebut? Apakah yang penting bisa menahan makan dan minum sehingga kita berhasil? Maka harus kita tanamkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan di dalam hadisnya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, man soma ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan disebabkan karena keimanan dan berharap pahala, didasari karena keimanan dan berharap pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya, malam yada qawla zur wal amila wa amila bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak pernah mau meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan yang sifatnya dusta membohongi manusia atau berbuat jahil, berbuat kebodohan, yakni sudah tahu namun tidak melakukan, maka Allah tidaklah butuh terhadap dia meninggalkan makan dan minumnya. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kam min sha'im laisa hadallahu illa al-atas wal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan bagian apa-apa kecuali sekedar lapar dan dahaga. Na'udzubillah min dalik. Berarti menunjukkan di sini nilai sebuah siam ruhnya bukanlah dilihat dari orang tersebut mampu menahan makan dan minum. Menahan makan dan minum kewajiban orang yang berpuasa. Harus menahan makan dan minum dan seluruh hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Namun baiknya sebuah siam puasa adalah ditinjau dari sisi keimanan, yakni keikhlasan dia di dalam siam Ramadan dan kesesuaian dengan contoh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Disinilah nilai sebuah kebaikan orang yang berpuasa bulan Ramadan. Maka bagaimanakah sifat siam Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka di sana harus kita ketahui, sebelum kita masuk, kemarin terakhir apa? Sudah syarat-syarat belum? Syarat wajibnya orang berpuasa? Belum. Khairan insyaAllah. sebelum kita masuk sifat puasa Nabi, atau bagaimanakah puasanya Nabi, maka marilah kita melihat ketika seorang telah masuk siam bulan Ramadan, siapakah yang wajib untuk berpuasa. Nah, siapakah mereka orang yang wajib untuk berpuasa? Karena siam Ramadan merupakan rukun-rukun, salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Kalau ini sudah ya kemarin ya. Hukum orang yang meninggalkannya bagaimana? Hadir gak kemarin? Antum? Hadir. Bagaimana hukum orang yang meninggalkannya? Berdosa. Berdosa dok? Kalau berdosa jelas. Saya, Pak Kasep. Sudah pindah dulu. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, yang meninggalkan puasa Ramadan, hukumnya apa? Ya wajib jelas, nah itu. Namun bagaimana, Pak Kanto? Kalau berdosa ya, namun kalau wajib mengganti, gih, lah ini isgamblang niki. Cuma kemarin ada sesuatu yang harus kita waspadai pada diri orang-orang yang tidak berpuasa. Apa itu? Halo, Pak Kamit. Kemarin apa? Novan? Atau belum disampaikan? Belum. Baik, khairan insyaallah. Dengan saya tanya. Nah. Hah? Belum, khairan. Berarti kalau begitu di sini kita harus mengetahui kedudukan siam bulan Ramadan. Kedudukan siam bulan Ramadan manzilatuhu fiddin, kedudukannya di dalam agama adalah ruknun min arkanil Islam. Salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Bukan sekedar kewajiban yang bukan rukun. Namun rukun daripada rukun-rukun Islam. Man tarokaha juhudan wujubiyatahu. Barang siapa yang tidak berpuasa dikarenakan didasari penentangan tentang kewajibannya. Dia menyatakan puasa Ramadan niku mboten wajib. Ya. Secara asal. Maka orang tersebut dia barakallahu fikum adalah dihukumi kafir karena menentang Al-Qur'an, sunnah dan ijma' kaum muslimin. Dan menentang sesuatu yang telah diketahui secara pasti termasuk bagian kewajiban agama, nggih. Wong ora tau salat, wong ora tau ngaji, nek ditakoni tiang nek ninggalakan puasa bulan Ramadan hukumnya napa? Dosa. Puasa Ramadan apa wajib napa mboten? Wajib. Lah ini namanya sudah diketahui dengan pasti kewajiban daripada kewajiban agama. Kau ditentang, oh puasa Ramadan enggak wajib. Ditentang. Nah, yang mungkin karena merasa saya sudah sampai tingkatan ibadah tertentu. Maka yang seperti ini dia terancam dengan kekafiran. Adapun orang mantarokaha tahawunan watakasula. Orang yang dia itu meninggalkannya dikarenakan menyepelekan atau bermalas-malasan. Ma'atikodi wujubiyatih. Bersamaan dia meyakini wajibnya siam Ramadan dan dia berdosa, maka orang tersebut fihi khilaf bainal ulama, terjadi perselisihan di antara para ulama. Wal mukhtar, dan yang dipilih adalah lam yukfar, belum kafir. Walakinnahu athimun murtakibul kabirah, akan tetapi orang tersebut berdosa, melanggar dosa-dosa besar. Melakukan dosa besar. Yustatab minhu, yang wajib untuk bertobat darinya. Jadi kalau ditanya apa hukum orang yang meninggalkan puasa bulan Ramadan, maka dilihat alasan kenapa meninggalkannya. Yang satu mengatakan saya meninggalkan puasa bulan Ramadan karena enggak wajib. Yang wajib bagi Anda yang ibadahnya masih begitu-begitu. Kalau saya sudah khusus ibadahnya, maka yang seperti terancam dengan kekafiran. Yang kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja manusia terbaik, orang yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan hamba, ini masih diwajibkan melakukan siam bulan Ramadan. Lanjenengan lebih becik timbang Nabi nopo? Nah, demikian ya. Merasa lebih baik daripada Nabi? Oh tidak. Kalau tidak ya berpuasa. Wong Nabi saja wajib berpuasa. Oh kalau saya lebih baik, dasarnya apa? Kalau Nabi nerima wahyu dari Malaikat Jibril, kalau saya masuk wahyu menerima langsung dari Allah, oh tambah kufur tiang yang seperti ini. Ya, lihatlah. Tambah kufur nanti. Bahaya yang seperti ini. Bisa jadi dia akan menghalalkan segala apa yang Allah haramkan. Ya. Dengan alasan saya sudah mendapatkan izin langsung dari Allah. Ya. Ini barakallahu fikum. Nah ini yang pertama. Keadaan kedua, kalau orang tersebut ditanya, kenapa kau meninggalkan puasa Ramadan? Aduh gimana ya? Males. Karena kalau Ramadan Masya Allah, itu kita kalau makan bisa sepuas-puasnya. Kenapa? Yang lain gak mau makan. Ya. Yang lain gak mau makan. Jadi sudah sewakul pun bisa sendiri. Ya ini orang yang gak wedi dosa ya. Kenapa yang lain gak makan? Ya karena siam. Nah, ini demikian. Ini namanya orang yang tamak. Nah, lamakah seperti ini? Lah, dosa enggak kamu? Ya dosa sebetulnya sih. Dosa. Lah yang seperti ini dia belum kafir. Seorang muslim namun melanggar dosa-dosa besar. Dituntut untuk bertobat. Dituntut untuk bertobat. Segera bertobat. Nah, ini barakallahu fikum. Ini hukum orang yang meninggalkan puasa. Dikecualikan di sana orang yang tidak berpuasa karena diizinkan oleh syariat akan datang siapa mereka. Naam. Barakallahu fikum. Kalau begitu kita tahu hukum siam Ramadan adalah wajib. Dengan dalil dari Al-Quran, sunnah dan ijma'. Dari Al-Quran Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 183 dan 185. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Perintah mutlak berpuasa. Naam. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Maka mengenai siamnya di bulan Ramadan, Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadana unzila fi'il Qur'an hudalin nas, wabayyinati minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahro fal yasumhu. Bulan Ramadan merupakan bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda mana yang benar, mana yang salah. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan adanya bulan Ramadan, mendapatkan bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah di bulan tersebut. Ini perintah Allah, perintah hukumnya wajib. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu menjadikan siam merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Dan kaum muslimin telah sepakat hukum puasa adalah wajib, bahkan termasuk minad darurah, minal ma'lumi bidarurah, minad dini bidarurah. Termasuk perkara yang telah diketahui secara pasti termasuk kewajiban agama. Nah ini dengan demikian puasa itu wajib. Nah siapa yang diwajibkan? Nah ini akan kita pelajari. Sekarang sudah ketahuan ya. Siapa yang diwajibkan berpuasa bulan Ramadan? Maka diterangkan bahwasanya yajibu siyamu Ramadan ala man tawaffarat fihi syurutut taliyah. Diwajibkan berpuasa bulan Ramadan atas orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat berikut. Orang yang wajib puasa bulan Ramadan yang terpenuhi padanya 6 syarat. Syaratnya pinten? Wonten 6, nggih. Yang pertama Islam. Pertama Islam. Islam berarti keluar daripadanya napa? Kafir. Orang kafir tidak wajib puasa. Nah, kalau puasa bulan Ramadan, ikut saya enggak makan, enggak minum ya, tak ngormatin jenengan. Enggak dapat pahala. Enggak dapat pahala. Ya, cuma dapat yang enggak makan dan enggak minum. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah baligh. Bulughut taklif, yaitu telah sampai masa dibebankan kena kewajiban syariat. Yang ini adalah diketahui dengan salah satu dari 3 atau 4 tanda. Yang pertama bulughut taklif, bisa jadi bi ikmali 15 sanatan, apakah dia telah masuk usia 15 tahun genap, sempurna 15 tahun. Atau belum. Binabati sya'ril anah, tumbuh bulu di sekitar kemaluannya. Atau yang ketiga, ihtilam, telah mengalami mimpi basah. Maka kalau ada seorang anak telah sampai 3, salah satu dari 3 ini, 15 tahun, berarti sudah balik. Yang kedua, dia belum 15 tahun namun telah tumbuh bulu-bulu kemaluan, maka dia telah balik. Belum 15 tahun, belum tumbuh bulu kemaluan, ternyata sudah mengalami mimpi basah, keluar air mani, maka dia sudah balik. Dan ditambahkan syarat atau batasan yang keempat bagi kaum wanita, idza qad hadat, kalau sudah mengalami haid, walaupun masih 9 tahun. 9 tahun ini kata para ulama usia minimal wanita mengalami haid. 9 tahun. Memungkinkan untuk haid 9 tahun. Jadi sing hati-hati yang punya anak perempuan. Jangan disebalikanlah kajenge wong lare. Ini tidak demikian, namun harus dijaga. Barakallahu fikum. Ini syarat kedua balik. Berarti kalau begitu, kalau masih sobi di bawah usia itu tidak wajib puasa. Walakin akan tetapi yan bagi li waliyi amrihi, seyogianya bagi para orang tua atau penanggung jawab anak tersebut, an ya'murahu bisyam, untuk melatih, memerintahkan anak tersebut berpuasa. Walaupun belum wajib. Dalam rangka apa? Liya'tadahu waya'lufuhu, supaya dia itu terbiasa dan menjadi puasa itu bukanlah siksaan bagi dia, nantinya tidak terasa berat. Nah, ini tadi tetap dianjurkan untuk puasa. Barakallahu fikum. Ini syarat kedua. Berdasarkan hadis Rufi al-Qalam an-Salas, catatan amalan itu pertanggungjawaban diangkat dari 3 golongan. Di antaranya anis sobiyyi hatta yahtalim, dari anak-anak sampai dengan dia mengalami mimpi basah. Maknanya sampai dengan balik. Barakallahu fikum. Syarat yang ketiga, al-aqlu, berakal sehat. Berakal sehat. Kalau akalnya masih sehat dan berfungsi, berarti wajib atas dia untuk berpuasa dengan akal sehatnya tadi. Kalau syarat yang lain terpenuhi juga. Berarti keluar dari sini, fala yajibu siyamu 'alal majnuni wal mu'tawah. Tidak diwajibkan puasa atas orang yang gila ataupun orang yang mu'tawah, sudah pikun parah. Maring anake basa, jenengan sinten, Pak? Lakula niki Muhammad lah Muhammad sinten nggih, saking pundi jenengan, sama anak sendiri sudah tidak paham. Ini enggak wajib puasa orang yang kayak gini. Namun kalau puasa ya kayak tadi seperti kasusnya anak kecil. Naam. Namun kalau wajib tidak. Naam. Ini demikian. Tidak wajib puasa. Mungkin usianya sudah renta, ya. Ini demikian, ya. Ini kita mengalami dulu ada orang tua saudara gitu, sudah usianya 87 tahun. Sama kita basa. Jenengan saking pundi? Kula saking mriki lah, rawuh mriki kapan lah? Dalamnya sebelah pundi lagi ditanya gitu terus udah enggak wajib puasa dia. Enggak wajib puasa. Artinya demikian itulah manusia. Banyak kekurangan sehingga karena kita menyadari banyak kekurangan mintalah kepada zat yang paling sempurna. Naam. Selagi akal masih berfungsi marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang keempat, syarat keempat. Dalilnya sama. Hurufi al-qalam anisalas diantaranya minal majnun hatta yafiqo. Diangkat tanggung jawab sehingga dicatat amalannya dari tiga golongan. Diantaranya dari orang gila sampai dengan akalnya kembali. Sampai dengan sehat. Yang keempat adalah as-sihah. Orang tersebut sehat badannya. Badannya sehat. Berarti kalau orang sehat, keluar daripadanya apa? Orang yang sakit. Nah, orang yang sakit diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 185. Faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar jauh, maka boleh dia untuk berbuka, tidak berpuasa, namun membayarnya di hari yang lainnya. Ini ayat nggih. Apakah prakteknya setiap orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa? Jawabannya tidak demikian. Namanya sakit bermacam-macam. Gini apa mboten? Jangan terus karena alasan sakit apa? Bengel, ini puyeng, sudahlah enggak puasa. Ya. Sakit apa? Tadi keperang, John. Ininya sakit tangannya. Sakit apa mboten? Sakit. Sakit kenapa? Ini kaki saya tadi, masih sakit gitu. Rematik dan sebagainya, sakit mboten? Sakit. Ke masjid aja enggak mampu misalnya. Lah demikian, ini mboten ya. Maka di sini kita lihat, marilah kita melihat perincian orang yang sakit. Hukum puasa bagi orang yang sakit. Fal maridu ala kismaini. Orang yang sakit ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, maradul muzmin. Lazimin mustamirin la yurja zawaluhu. Orang yang sakitnya menaun terus menerus. Yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kasaroton seperti orang yang terkena penyakit kanker. Kanker ganas. Nelangsa mboten tiyange? Nelangsa. Kira-kira diharapkan kesembuhan? Lah niku biasane loro badene nggih. Nah, demikian. Lah ini tidak diharapkan kesembuhannya atau sangat langka. Demikian, tipis harapan kesembuhannya. Maka yang seperti ini falayal zamuhu shaum. Tidak wajib atasnya puasa. Naam. Kenapa? Karena li'annahu laisa lahu halun yurja fiha an yaqdiru alaihi. Dikarenakan tidak ada harapan bagi dia kesembuhan sehingga nanti mampu untuk berpuasa. Terus menerus dia sakit, maka tidak wajib puasa. Naam. Lakin yut'imu an siyami kulli yaumin miskina. Maka yang seperti ini langsung dihukumi dari awal harinya boleh membayar fidyah. Boleh membayar fidyah. Naam. Sakit yang terus menerus menaun tidak diharapkan kesembuhannya. Ini yang pertama. Yang kedua, mangkana maraduhu tari'an ghairu mai'usin min zawalihi, sakit yang sifatnya sementara. Sifatnya sementara, kambuh-kambuhan. Sakit yang sifatnya kambuh-kambuhan yang kadangkala dan diharapkan sembuhnya. Maka yang seperti ini, lahu salas halat, ada tiga keadaan. Sakit yang sifatnya kambuh-kambuhan atau munculnya kadang-kadang. Ada tiga keadaan. Keadaan pertama, alla yasukku alaihi somu wala yadurruh. Orang tersebut sakit namun tidak berat baginya puasa dan tidak membahayakan. Sakit apa? Keperang peso. Sakit, ya, sakit. Ternyata cukup di misalnya sulfanilamid atau apa, betadin terus diperban sudah cukup. Masih sakit, memang masih sakit. Wudu saja saya enggak mampu, sakit banget misalnya. Kira-kira dia mampu puasa enggak? Bahaya enggak kalau puasa ininya jadi patah tangannya atau tidak sembuh? Tidak bahaya. Ya, ini satu contoh nggih. Lah kalau enggak dikatakan sakit dusta. Tapi sakit. Maka yang seperti ini yajibu alaihi shaum wa li annahu la udhra lahu. Wajib atasnya puasa karena tidak ada uzur baginya. Nah, karena puasa tidak membahayakan. Ya. Ini tadi tetap wajib puasa ya. Iya. Ini demikian, wajib puasa. Keadaan kedua, an yasukku alaihi shaumu wa la yadurruhu. Yaitu puasa tersebut dirasa berat olehnya. Dirasa berat namun tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Sakitnya apa? Sakit misalnya gigi. Nyeri banget. Enggak minum obat, jadi ya tahan. Ya, tidak berbahaya, tidak terus saya puasa, akhirnya giginya copot, hilang. Jadi enggak. Tapi nyatanya Masya Allah ngilu sekali. Mungkin kalau minum asam mefenamat langsung. Dan apa buatan? Puyeng sudah enggak karuan. Sholat saja aduh enggak khusyuk. Karpet cepat-cepat sudah. Ya. Dia berat puasa enggak? Berat puasa bagi dia. Puasa membahayakan sehingga apa namanya? Giginya copot apa tidak? Tidak. Maka yang seperti ini yukrohu lahu shaum, puasa itu makruh baginya. Sekedar makruh, ya. Kalau dia maksa puasa sah-sah. Namun makruh, tidak disukai. Lima fihi minal udul anir rukhsah. Dikarenakan orang tersebut dia tidak mau memanfaatkan rukhsah, keringanan yang Allah berikan baginya. Ya. Yang keringanan baginya. Ini dimakruhkan oleh syariat. Nah, maka yang demikian rukhsah mastiqaqi ala nafsihi. Bersamaan rukhsah Allah berikan keringanan, bersamaan engkau juga merasa berat. Coba ngereng-ngereng terus ditiliki, baca Quran boro-boro ya. Ini boro-boro baca Quran ya, dia demikian. Sudah sakit banget, sakit gigi yang parah nggih. Yang saya maksudkan sakit gigi yang parah. Nah, demikian. Lah maka seperti ini tadi, ini satu contoh. Dikiaskan yang lain, sakit-sakit yang lain. Ya, ini satu contohnya. Keadaan ketiga, ayyadurrahu shaumu, membahayakan baginya puasa. Puasa di samping berat namun juga membahayakan. Seperti misalnya orang tersebut sedang menjalani pengobatan intensif. Ini obatnya harus rutin, jamnya pas, tidak boleh telat. Ya. Kalau puasa bahaya, harus ngulang dari nol lagi. Misalnya, ya. Kalau puasa bahaya, jenengan ini akan semakin lambat kesembuhannya dan penyakit semakin menjamah ke seluruh tubuhnya. Nggih. Lah yang seperti ini berbahaya puasa, maka alaihi an yasuma. Naam. Yadurrahu shaum fayuhram alaihi. Maka ayadurau saum fayuhram alaihi an yasuma, maka diharamkan atasnya untuk berpuasa. Dari sisi mana? Karena Allah Ta'ala berfirman, lima fi min jalbi dharar ala nafsi, sebab dia ingin membawakan mudarat untuk dirinya sendiri. Istilahnya, seolah kayak orang mau memudaratkan diri sendiri. Dan Allah menyatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Sesungguhnya Allah lebih rahmat terhadap kalian. Nah, ini diantaranya orang yang sakit. Nah, sekarang menentukan ini bahaya atau tidak puasanya, ini dengan apa caranya? Ya, oh ini bahaya. Nah, ini, oh ini tidak. Bagaimana kita mengetahui hal tersebut? Maka diketahui, kata Al-Imam Nawawi, di sini, yurafud dararu shaum 'alal marid, diketahui ini berbahaya bagi orang yang sakit, puasa tersebut baik bagi orang yang sakit ini adalah dengan dua cara. Dengan dua cara. Yang pertama, imma biihsasihi bidarar binafsi, mungkin dengan memang dia sendiri merasakan ini kayaknya kalau saya puasa bahaya. Dia sudah mengetahui, ini kalau saya puasa, mah saya ini kronis dan akut. Kalau saya paksakan ini lagi kambuh saya puasa, bisa saya semaput nanti dan muntah yang akhirnya habis seluruh. Lihatlah, dia merasakan dengan dirinya sendiri karena sudah pengalaman. Orang kalau punya penyakit tertentu, kambuh-kambuhan biasanya pengalaman. Mawas diri, dia tahu kekuatan. Oh, kalau begini saya akan begini. Dengan ihsas dia, ini yang pertama. Atau yang kedua, bi khabari tabibin mausukin bihi, dengan vonis hukum atau kabar berita dari dokter yang dipercaya. Periksaan dokter, Pak, nun sewu nggih, jenengan siam boten? Siam niki kula aturi bukariin lah supaya cepat sembuh. Dokternya dokter yang jujur, dokter yang dipercaya. Ya. Maka kita dibolehkan untuk ini tadi. Lokatus pundi sih Pak dokter, nek kula siam maksa-maksa kepripun? Ampun maksa-maksa. Niki jenengan nek siam nggih bahayane penyakitnya tambah parah. Jenengan suwe marine, jenengan malah nanti semakin lemah ini dan itu sebagainya. Oh ya sudah. Lah niki dengan salah satu dari dua cara. Maka dia akan barakallahu fikum boleh untuk tidak berpuasa. Dipahami nggih? Syarat kelima. Ya sudah, syarat ketiga sudah. Berarti orang yang sakit bagaimana? Oh, sakitnya menaun, enggak usah puasa. Wajib nyaur, enggak wajib nyaur, wajibnya fidyah. Orang yang sakitnya kambuh-kambuhan boleh fidyah, tidak fidyah, namun nyaur nanti ketika sembuh. Ya, ini tadi. Cuma yang sakitnya kambuh-kambuhan atau kadangkala ini ada tiga keadaan. Sakitnya keperang, ya. Dan seterusnya, ya. Oh, saya ini baru karena tadi sudah ini lukanya kecelakaan dan seterusnya ini obatnya bisa ditunda? Bisa. Oh, tidak mengapa, ya. Bisa ditunda obatnya. Namun yang tadi vonis obat yang tidak boleh ditunda. Ini harus tepat waktu. Kalau tidak Anda ngulang dari awal, kalau Anda begini. Nah, dengan dokter tadi. Maka yang seperti ini jangan berpuasa. Naam. Barakallahu fikum. Yang kelima adalah safar. Syarat yang kelima atau di sini mukim, yaitu iqamah. Syarat yang kelima, mukim atau iqamah, tinggal di negeri sendiri. Kenapa kan nggih? Keluar daripadanya musafir, orang yang bepergian jauh. Orang yang bepergian jauh ditinjau keadaannya, apa yang ringan bagi dia. Ringan puasa, afdol puasa. Ringan untuk buka, afdol buka. Saya siang-siang mau pergi ke Jakarta. Naiknya apa? Dari sini sampai Jakarta naik kereta kelas bisnis atau eksekutif. Berapa? Cuma 5 jam. Adem, nyaman, bisa turus, tenang terus. Kepenaknya apa? Puasa. Sudah. Puasa. Saya mau ke Jakarta siang hari bulan Ramadan, naik apa? Naik kendaraan motor roda 2. Nyetir sendiri. Kira-kira kuat enggak ya? Berapa jam ya? Siang-siang, panas, debu, dan seterusnya. Kalau maksa-maksa saya puasa, mungkin gelayang di tengah jalan. Bahaya. Yang mudah bagi dia berbuka. Ya. Ini tadi. Nah, seorang melihat kemampuan dirinya sendiri. Kecuali kalau sampai puasa tersebut membahayakan nyawanya, maka dia wajib untuk berbuka. Tidak boleh puasa. Nah, tadi itu orang yang musafir tadi. Yang keenam adalah khulu min mawani'i asyam minal haidi wan nifas, yaitu bersih dari penghalang sahnya puasa berupa haid dan nifas. Ini khusus bagi wanita. Sehingga ini yang di nah barakallahu fikum, yang dianjurkan atau diwajibkan untuk berpuasa adalah mereka orang-orang yang terpenuhi padanya 6 syarat. Muslim yang pertama, yang kedua balig, yang ketiga berakal sehat, yang keempat orang yang sehat, yang kelima orang yang mukim bukan musafir, yang keenam orang yang bersih dari penghalang berupa haid atau nifas. Ini yang mudah kita ambil dalam pelajaran sore hari ini mengenai kedudukan puasa dan tadi amalan-amalan yang diwajibkan atau dianjurkan di bulan Ramadan. Dan masih tersisa penjelasannya dalam pertemuan yang akan datang, yang kita masih dalam malam yang ke-28 daripada bulan Syaban, belum masuk Ramadan. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Cukup sampai di sini dulu. Sallallahu alaihi Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.